Na wakila yajibu ba'da taharrumin bi fardin aw naflin ma'ada sholat janazah iftitahun ay du'ahu. Di saat sholat disunahkan membaca doa iftitah. Ada juga ulama yang menghukumi doa ini wajib. Wakila yajibu. Kesunahan doa iftitah dilakukan ba'da taharrumin, setelah takbiratul ihram, baik melakukan sholat fardu ataupun sunnah bifardin au naflin, kecuali sholat janazah ma'ada sholata janazatin. Aidu'ahu sirron, disunahkan membaca dengan pelan. Sirron artinya dengan pelan. Jadi setelah penulis Fathul Mu'in selesai membahas tentang syarat-syarat dari Al-Fatihah, lalu beliau melanjutkan pembahasan tentang kesunahan-kesunahan Al-Fatihah. Kesunahannya ada empat, yaitu yang dua sudah dijelaskan, yaitu membaca doa iftitah dan ta'awud. Dan dua setelahnya, mohon maaf saya ralat ya. Dua kesunahan dilakukan sebelum Al-Fatihah, dan dua kesunahan disunahkan setelah Al-Fatihah. Kesunahan yang dilakukan sebelum Al-Fatihah adalah doa iftitah dan ta'awud, dan kesunahan yang dilakukan setelah doa setelah membaca Al-Fatihah adalah mengucapkan amin dan membaca surat. Dan setelah membaca Al-Fatihah, bila musalli diam lama, diam itu tidak menghilangkan kesunahan doa iftitah. Oleh sebab itu penulis Fathul Mu'in menggunakan kata ba'da, jadi tidak menggunakan kata akibah tetapi menggunakan kata ba'da. Yang ini mengisyaratkan bahwa tidak harus kesunahan ini dilakukan langsung setelah membaca Al-Fatihah, dalam arti boleh diam yang lama. Lalu mengenai pengecualian sholat janazah, ini dikarenakan di dalam sholat janazah itu kesunahannya mempercepat ya. Jadi semakin cepat mengubur mayit itu hukumnya semakin baik. Oleh karena itu sholat janazah disunahkan mempercepat. Dan doa iftitah ini andai kata disunahkan maka akan bertentangan dengan kesunahan membaca, kesunahan sholat dengan cepat tadi. Dan kalau melihat alasan ini maka ada kemungkinan hukum sunnah bila mensolati janazah yang goib atau sholat janazah yang jenazahnya sudah berada di dalam kuburan, sholat alal kubri, karena alasannya tadi sudah tidak ada. Bahkan mensolati janazah yang goib atau janazah yang sudah dimakamkan itu ada potensi juga hukum sunnah. Sunnah membaca surat ya. Tapi kalau memandang hukum aslinya, kemungkinan hukum sunnah ini tetap tidak berlaku ya. Karena hukum aslinya memang disunahkan untuk mempercepat sholat janazah. Lalu mengenai penamaan doa. Jadi iftitah ini dinamakan doa iftitah. Ada ulama yang mengatakan penamaan ini majas, sebab di dalam doa iftitah itu tidak ada doa. Di dalam kesunahan iftitah tidak ada doa, itu hanyalah ikhbar ya, hanyalah pengakuan. Ini wajhatu hingga akhir itu tidaklah doa. Jadi penamaan doa itu menurut sebagian ulama adalah majas. Dan menurut ulama yang lain ini dinamakan doa dikarenakan memandang kalimat terakhir di dalam iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi di dalam kesunahan iftitah ini kalimat terakhirnya berupa doa sehingga dinamakan doa. Kesunahan ini bisa didapatkan in amina fautal waqti, jika aman dari hilangnya waktu. Jadi fautal waqti artinya sebelum waktu itu keluar, ya, sebelum waktu sholat keluar. Wa ghalaba 'ala dhannil ma'mum idraku ruku'il imam, dan ada prasangka dari makmum bisa menemukan ruku' imam. Jadi catatannya dua, waktu masih aman dan makmum andai kata membaca iftitah ini masih bisa mengejar imam di saat ruku'. Andai kata sekiranya membaca doa iftitah mengakibatkan sebagian sholat keluar dari waktu, hukum kesunahan ini tidak lagi berlaku. Jadi kesimpulannya, syarat kesunahan doa iftitah ini ada lima, yang kesemuanya telah dijelaskan di dalam Fathul Mu'in. Syarat pertama, sholat yang dilakukan tidak berupa sholat jenazah. Syarat yang kedua, tidak ada kekhawatiran habisnya waktu. Syarat yang ketiga, makmum tidak khawatir tertinggal sebagian fatihah dari imam. Lalu syarat yang keempat, menemukan imam di saat berdiri. Jika makmum menemukan imam saat iktidal, maka tidak disunahkan membaca iftitah. Dan syarat yang terakhir, belum membaca ta'awud atau fatihah. Jadi ini nanti semua syarat ini yang berjumlah lima akan dijelaskan semua di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Malam yasra' fi ta'awudin aw qira'atin walau sahwan. Kesunahan itu berlaku selama belum membaca ta'awud dan fatihah, walaupun dua hal itu dilakukan dengan lupa, walau sahwan. Jadi kalau sudah membaca salah satu dari keduanya, maka kesunahannya telah habis dan tidak disunahkan lagi mengulangi, sebab tempat iftitah ini sudah hilang. Jadi kalau sudah membaca ta'awud atau fatihah, berarti tempatnya hilang. Ayat jilis sama makmumun ma imamihi, atau selama makmum tidak duduk bersama imam. Jadi penggambarannya adalah makmum yang terlambat dan dia menemukan imam yang sudah berada di tasahud, maka bagi makmum ini tidak disunahkan membaca doa iftitah setelah ia bangun dan hendak membaca fatihah. Jadi di saat dia bangun untuk melanjutkan sholatnya sendiri, itu tidak disunahkan membaca doa iftitah. Wa in ammana ma'a ta'minihi. Kesunahan ini berlaku walaupun makmum mengucap amin bersama imam. Jadi amana, dhamirnya kembali ke makmum, fa'ilnya makmum, dan ta'minihi, dhamirhi kembali ke imam. Jadi walaupun makmum sudah mengucapkan amin bersama imam, doa iftitah ini tetap disunahkan. Gambarannya adalah imam selesai membaca fatihah setelah makmum takbir. Jadi setelah makmum takbir bersamaan dengan imam membaca al-fatihah, bersamaan dengan selesainya imam membaca al-fatihah. Jadi makmum belum mengucapkan doa iftitah, sudah amin bersama imam. Walaupun demikian, kesunahan ini tetap berlaku. Wa in khafa ayil makmumu fauta suratin. haitsu tusannu lahu kama dzakara syaikhuna fi syarhil ubab. Walaupun ada kekhawatiran dari makmum tidak mendapatkan kesunahan membaca surat, ya, fauta suratin, walaupun ada kekhawatiran bagi makmum tidak mendapatkan kesunahan membaca surat, haitsu tusannu lahu, sekiranya ia disunahkan membacanya. Jadi haitsu tusannu lahu ini maksudnya adalah kesunahan membaca surat bagi makmum itu di saat ia tidak mendengar bacaan imam, ya. Di saat makmum tidak mendengarkan bacaan imam, maka dia disunahkan membaca surat. Ini nanti akan dijelaskan di sunah tentang membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Kama dzakara syaikhuna fi syarhil ubab, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di syarah kitab Al-Ubab. Wa qala, beliau juga berkata, li anna idrakal iftitahi muhaqqaqun wa fawata surati mahmum wa qad la yaqau. Ibnu Hajar memberikan alasan mengapa hal ini tetap disunahkan, karena mendapatkan kesunahan iftitah itu pasti. Idrakal iftitah muhaqqaq. Mendapatkan kesunahan iftitah itu pasti. Wa fauta surati mauhum, sedangkan kesunahan surat belum pasti. Wa qad la yaqau, terkadang justru malah kesunahan surat tidak bisa didapatkan. Jadi kesunahan yang pasti itu tidak boleh ditinggalkan demi mendapatkan kesunahan yang belum pasti. Jadi perbandingannya antara muhaqqaq dan mauhum. Muhaqqaq pasti, mauhum itu belum pasti. Jadi dikarenakan membaca iftitah ini sudah pasti didapatkan karena tempatnya di awal, maka hal ini disunahkan walaupun ada kekhawatiran tidak mendapatkan kesunahan membaca surat.